Kalaku pandang gerlip bintang nan jauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dandu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Asmara yang dahulu pernah